Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Shadaqallahu al-adzim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hati yang paling dalam, hati yang hidup, qalbun syakir, hatinya bersyukur kepada Allah, hatinya selalu tersambung dengan Allah. Bahwa hati kita merasakan Allah lah satu-satunya subjek, fa'il yang hakiki, yang senantiasa memberikan karunia-karunianya kepada setiap diri kita. Dan Allah yang senantiasa menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi, termasuk yang menggenggam diri kita. Alhamdulillah Allah telah menggerakkan hati kita di pagi hari ini, bahkan ada yang sudah datang dari hari kemarin mengikuti tahajud berjamaah, sholat subuh berjamaah, wirid sampai isyraq, dan berlangsung kegiatan dengan majlis ilmu. Ini semua adalah bukan kemampuan kita, ini adalah semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab jalan menuju surga itu, Nabi bersabda, ala innal jannata huppat bil makarih. Ketahuilah, sesungguhnya jalan menuju surga Allah itu dikepung dengan ketidaksukaan hawa nafsu kita, ketidaksukaan hawa nafsu suami kita, istri kita, keluarga kita. Ketika Allah tundukkan nafsu kita, di mana Allah kirim keimanan ke dalam hati kita, Allah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan menundukkan hawa nafsu kita sehingga datang ke tempat ini. Ini adalah semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita manfaatkan di sisa-sisa umur kita, sebab tidak ada yang menjamin umur kita sampai nanti siang hari. Entah tinggal berapa lagi sisa umur kita ini, sebab sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Ajal kematian kita dirahasiakan di dalam umur kita sendiri. Ada bayi yang baru lahir, sudah pulang lagi kepada Allah. Ada janin yang belum lahir sudah meninggal dia di dalam rahim atau kandungan ibunya. Cucu yang mendahului kakeknya. Ini semua adalah pembelajaran dari Allah bahwa hidup dan kehidupan ini bukan milik kita. Hidup dan kehidupan ini anugerah dari Allah. Amanah kepercayaan dari Allah. Mata kita kepercayaan dari Allah, amanah dari Allah. Panca indera yang sempurna amanah dari Allah. Mata kita amanah dari Allah. Nanti amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita lihat oleh mata kita selama ini? Apa yang kita ucapkan lewat lisan ini? Apa yang kita perbuat lewat tangan ini? Kemana melangkah kaki kita selama ini? Amanah kepercayaan dari Allah. Jangan khianat. Jadilah hamba-hamba yang terpercaya. Kita manage waktu, sama Allah berikan kesempatan sehari semalam, 24 jam. Manage waktu dengan sebaik-baiknya, hati yang tersambung kepada Allah akan mampu memanage waktu dengan adil dan bijaksana. Dan semuanya dihitung ibadah oleh Allah. Ibu-ibu walaupun menyuci pakaian buat keluarganya, hati yang tersambung kepada Allah, yang ridho menerima tugas, bagian dari ibadah. Para suami yang mencari rezeki, keluar dari rumah, peras keringat, panting tulang. Satu keringatnya, Allah ciptakan malaikat yang memohonkan ampun bagi orang tersebut. Dihitung ibadah oleh Allah, hati kita tersambung kepada Allah. Begitu mahalnya detik-detik kehidupan dunia ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Dan tidak akan pernah kembali lagi ke jam-jam kehidupan dunia ini, walaupun menjerit-jerit telah diinformasikan dalam Al-Quran, jeritan ahli neraka, tapi jeritannya, apa yang akan terjadi di kemudian, Allah sudah informasikan. Itulah ilmunya Allah. Rabbana narji'na na'mal soliha. Ya Rabb, kembalikan kami ke alam dunia untuk beramal soleh. Tetapi itu hanya tinggal jeritan, itu hanya tinggal kesedihan, hanya tinggal penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka jemaah sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas, melanjutkan dan mengelaborasi, memperdalam apa yang dikaji malam Jumat yang sudah lewat tentang kitab Minhajul Abidin, satu kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Karangan yang terakhir dalam ilmu tasawuf. Beliau menggambarkan tentang ibadah, perjalanan ibadah sampai wusul kepada Allah. Siap mendengarkannya? Ibu-ibu siap? Ini yang seragam dari mana ini? Dari mana? Sumedang. Alhamdulillah, berapa puluh ini? Dua bis, saking gak kehitung, bisnya aja disebut dua bis. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita punya tugas yang sangat mulia, lahir ke panggung dunia ini. Bukan tanpa arti, bukan tanpa makna, bukan tanpa misi. Kita lahir ke dunia ini bukan tiba-tiba, bukan ujug-ujug. Tapi ini adalah settingnya Allah, skenarionya Allah, perencanaan Allah. Dan kita telah lahir ke panggung bumi ini sekaligus di akhir zaman. Di akhir zaman itu Allah curahkan nikmatnya, rahmatnya dengan Allah turunkan ilmu pengetahuan termasuk sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi seperti hari ini. Ya, yang jauh-jauh bisa ikut ngaji live langsung sekarang. Alhamdulillah. Kata anak sekarang disebut zaman medsos. Zaman apa namanya? zaman medsos, zaman apa lagi? Zaman now katanya. Zaman apa lagi? Milenial. Banyak sekali nih sebutan akhir zaman. Untung kita, permintaan kita hadir ke panggung bumi di akhir zaman atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Ya, ibu-ibu di zaman Nabi Musa ada telepon enggak? Enggak ada. Jangankan zaman Nabi Musa, 30 tahun yang lalu, kalau orang Tasikmalaya ingin cari rizki ke Lampung, bilangnya bukan Lampung, Sumatera katanya. Sumatera mah lega. Ke Lampung bilangnya ke Sumatera. Harus apa, ngumpulin keluarga dulu, ya tetangga dulu, bikin apa? Tumpeng. Kenapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ada informasi. Coba bayangkan, itu baru beberapa puluh tahun yang lalu. Hari ini mau berangkat ke belahan bumi yang mana sepanjang tersambung dengan satelit internet, maka kita bisa berkomunikasi, bahkan bisa video call. Ya. Karunia dari Allah bukan? Karunia dari Allah. Dengan berbuat kebaikan, bisa bergulir kebaikan itu banyak sekali. Sekaligus hati-hati berbuat kejahatan, keburukan, menggunakan media sosial, maka kejahatan dan keburukannya pun akan bergelinding. Hati-hati, ya, hati-hati jari-jari kita, hati-hati jari-jari itu dari hati kita. Jangan sampai fitnah, sumpah serapah, ditumpahkan di mana? Di Facebook, di media sosial. Istri lagi benci, sebel ke suaminya, ditumpahkan lewat apa? Facebooknya. Wah, ini keburukannya kemana-mana. Jadi harus berhati-hati. Mari kita ikuti, kita simak apa yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau hidup di abad ke-5 Hijriah. Di abad keberapa? 5 Hijriah. Sekarang sudah berapa abad? 15 abad, berarti 10 abad silam. Nah, bagi orang yang ingin beribadah kepada Allah, wusul kepada Allah, wusul itu tersambungnya hati kita kepada Allah, keluar sifat keburukan dari hati kita, tumbuh sifat yang baik dalam hati kita, tersambung dengan Allah, wusul, sehingga geraknya itu ada dalam geraknya Allah, bukan gerak dengan emosi, bukan gerak dengan kepentingan pribadi, tapi bergerak dan aktivitas orang yang wusul kepada Allah itu berdasarkan geraknya Allah. Itu dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, dalam beberapa kitabnya termasuk kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar atau kitab Putuhul Ghaib. Orang yang usul hatinya kepada Allah, di mana sifat-sifat buruknya semakin hilang, tumbuh sifat-sifat yang positif, sehingga tersambung dengan Allah, apa yang dikerjakan, apa aktivitasnya itu berdasarkan bimbingan dari Allah, itu usul hatinya. Nah, sebelum usul kepada Allah, maka akan melewati sab'u aqobat, akan melampaui 7 rintangan. Aqobah itu artinya jalan yang nanjak dan sukar. Kalau naik sepeda ketemu tanjakan gimana? Oper gigi. Jadi untuk ibadah kepada Allah yang benar melampaui 7 apa namanya? Aqobah. Imam Al-Ghazali mengistilahkan aqobah itu mengambil dari ayat dalam surah Al-Balad. Falak tahamal aqobah, wama adrokamal aqobah, fakurokobah. Apa yang disebut dengan aqobah? Aqobah asalnya itu tanjakan yang rumit, yang sulit, yang sukar. Yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah fakurokobah, memerdekakan hamba sahaya. Berat enggak? Mending uang dipakai pelesiran, mending uang dipakai memerdekakan hamba saya. Kalau di zaman dulu, hamba saya. Mudah mana mengeluarkan uang untuk pelesiran dengan membangun fasilitas agama? Kira-kira mana yang cepat? Yang cash dengan yang komitmen mana nih? Nah, memerdekakan hamba sahaya bagian disebut dalam Al-Quran aqobah. Aqobah, jalan yang nanjak, yang sukar. Diibaratkan seperti itu, ibadah itu. Termasuk memerdekakan hamba sahaya. Atau memberikan makan kepada yang lapar. Au it'amung fi yaumin dzi masghobah. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Berat juga. Nah, itu makna aqobah. Jadi jangan dianggap jalan ke surga tuh mulus, enggak ada rintangan. Yuk kita lihat game yang dibangun oleh manusia. Ya, suka lihat ada game yang dibangun oleh manusia untuk mencapai prestasi. Puncaknya pasti dibuatkan apa? Tahapan demi tahapan sebagai rintangan dan rintangan. Semuanya seperti itu yang dibangun oleh manusia untuk mencapai kesuksesan, maka akan diuji dengan rintangan demi rintangan. Rintangan yang ringan, kemudian berat, lebih berat, seperti itu. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah, maka suka mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka Allah membuat rintangan-rintangan bagi manusia dalam menjalankan misinya beribadah kepada Allah, supaya apa? Pada ujungnya akan mendapatkan prestasi, hadiah, reward yang besar. Apa hadiahnya? Surga, kenikmatan yang sempurna dan abadi. Udah sempurna nikmatnya, abadi. Kalau di dunia kenikmatannya nggak ada yang sempurna. Makan ada dampak negatifnya, apalagi kekenyangan. Tidak ada yang sempurna dan abadi kenikmatan duniawi. Maka memberikan penghargaan bagi orang yang lulus dari rintangan dan rintangan sampai wusul kepada Allah, maka Allah memberikan kenikmatan yang spektakuler. Di mana nikmatnya itu sempurna dan abadi. Mau nikmat yang sempurna dan abadi? Kita baru punya sepeda ya, gunung yang bagus aja, pingin abadi. Abadi atau jadi rongsokan? Jadi rongsokan, Pak Heri. Mau dipusti-pusti juga. Jadi rongsokan. Jangan dimasukkan ke hati. Kita punya perusahaan, punya apa saja di dunia, tidak akan abadi. Yang abadi itu, kalau itu semua dijadikan media ibadah kita kepada Allah. Apa yang diinfakkan, justru itu yang abadi. Apa yang dipakai bersyukur kepada Allah dari nikmat-nikmat Allah, itu yang abadi. Membuat kenikmatan itu abadi dan nanti disempurnakan kenikmatannya oleh Allah. Baik, jamaah sekalian. Siap mendengarkannya? Jadi orang yang ingin beribadah kepada Allah, karena itu adalah misi dan tugasnya manusia diciptakan oleh Allah ke bumi, maka harus mengalami, akan menghadapi 7 akobah, 7 tantangan, 7 rintangan, 7 kesukaran. Yang pertama adalah akobatul ilmi wal ma'rifah. Akobah yang pertama, ya kalau diistilahkan oleh anak-anak, akobah itu obstacles, rintangan-rintangan, kesukaran-kesukaran. Yang pertama adalah ilmu dan ma'rifat kepada Allah. Kenapa disebut rintangan? Kenapa disebut kesukaran? Menuntut ilmu dan mengenal Allah itu bukan pekerjaan asal-asalan. Sukar, tapi wajib untuk dihadapinya. Wajib untuk dijalaninya, walaupun nanjak harus dilewatinya. Ilmu yang mana nih yang dimaksud? Karena ibadah kita objeknya kepada Allah, yang dimaksud ilmu yang pertama adalah yang prioritas, ilmu mengenal kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah. Dalam ilmu tauhid diajarkan, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap insan manusia adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Nah, ini pelajaran yang pertama, ilmu yang pertama adalah mengenal Allah. Karena ibadah kita kepada Allah, tujuan kita kepada Allah, maka objek yang kita tuju harus dikenal terlebih dahulu. Ibu-ibu mau jalan-jalan enggak? Tuh, pura-pura kan kalau di rumah mah. Jadi agenda utama. Agenda utamanya arba'in atau jalan-jalan. Mau kemana nih jalan-jalannya? Mau ke Bali, Singapura, Hong Kong, kemana? Ya. Kalau manasik umroh, tujuan kita ke Mekah, ke Madinah lahiriahnya, hakikatnya kepada Allah. Maka sebelum berangkat sudah dijelaskan, dideskripsikan. Tujuan kita adalah ke Mekah, ke Madinah. Supaya tergambar oleh setiap calon umroh atau calon haji. Kenapa? Karena tujuan harus jelas dulu. Nah, kita ibadah kita illa liya'budun kepada Allah. Kalau Allahnya enggak diketahui, enggak dikenal dengan ilmu kemakrifatan, maka ibadahnya akan terseok-seok, bahkan tidak akan lurus hati kita, al-qasdu dan niat kita kepada Allah. Coba kalau anak-anak nih, katanya rihlah ilmiah ya. Rihlah ilmiah ke Borobudur, ke Cangkuang ya. Kalau yang jadi tujuannya adalah, destinasinya adalah yang indah, yang disukai, ya gambarannya, kira-kira semangat gak mengumpulkan persiapannya? Semangat gak di perjalanannya? Walaupun mabuk, ya, walaupun muntah-muntah, seneng aja. Kenapa? Sudah tergambar yang jadi tujuan adalah indah, penuh kenikmatan, penuh servis. Walaupun capek perjalanannya jauh, menghabiskan energi, waktu, tetapi itu semua akan terbalas dengan semangat karena yang jadi tujuan objeknya sudah dikenal, sudah diketahui, hebat, indah, ya, menarik. Demikian dalam beribadah kepada Allah, maka pertama harus mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Allah yang perkasa. Nah, maka ilmu yang harus dipelajari secara umum 3, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kembali itu yang menjadi ilmu yang harus kita kuasai. Pertama ilmu apa namanya? Tauhid, tentang nilai-nilai keyakinan, keimanan, kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Dalam ilmu tauhid, termasuk Imam Al-Ghazali pun menulis khusus kitab tentang ilmu tauhid, walaupun beliau adalah ahlu sunnah ilmu akidahnya. Beliau menyusun kitab namanya Aqaidul Aqaid, Qawaidul Aqaid. Itu salah satu kitab akidah atau ilmu tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kitab apa santri namanya? Qawaidul Aqaid, kaidah-kaidah tentang akidah Islam. Beliau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Sifat Allah yang sempurna. Sehingga dengan mengenal kepada Allah lewat ilmu tauhid, tujuan kita semakin jelas dan sangat tertarik sekali. Karena Allah yang menjadi tujuan yang kita ibadahi adalah zat yang sempurna. Dimana tadi disampaikan di awal, diri kita digenggam oleh Allah. Semua makhluk digenggam oleh Allah. Betapa perkasanya Allah, betapa hebatnya Allah. Nah, kalau kita semakin mengenal kepada Allah sebagai tujuan dari ibadah kita, maka kita akan semangat untuk melangkah beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama ilmu apa yang harus dipelajari? Ilmu tauhid, tentang keimanan kepada Allah dan iman kepada yang lain. Yang kedua, ilmu fikih, keparduan-keparduan, hukum halal dan haram harus dipelajari, walaupun gak harus semua bab dulu dalam fikih. Pertama, ya kalau punya guru terbimbing belajar tauhidnya pun sesuai dengan apa? Ada langkah-langkahnya, mana yang fardu, kemudian dalam fikih mana yang fardu, yang sehari-hari kita amalkan, dari bab sholat, bab puasa, bab zakat. Kemudian kalau profesi kita sebagai pengusaha, pelajari fikih bab pengusaha. Kalau kita seorang pedagang, pelajari fikih tentang bab baik, bab jual beli. Fikih yang fardu, yang kita jalankan sehari-hari. Jangan sampai pedagang gak tahu ilmu fikih tentang dagang, tentang halal dan haram, bab dagang. Nanti pekerjaannya, timbangannya diutak-atik. Barang yang bagus di atas, yang busuk-busuk di dalam. Paroid. Yang pardu-pardu dalam ilmu fikih harus dipelajari terlebih dahulu. Ketiga, ilmu tasawuf. Nah, ini ilmu tasawuf tentang hati kita. Mulai dari apa? Tahliyah, pembersihan hati kita. Ini tahap pertama, tahliyah, pembersihan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kedua, tahliyah, mendandani hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Sabarnya, tawakalnya, ridhonya, syukurnya, mahabbahnya harus tertanam dalam hati kita. Baru kita akan merasakan tajalli, di mana kita akan merasakan dekatnya dengan Allah. Ini tiga disiplin ilmu yang fardu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Ini menjadi akobah yang pertama, tantangan pertama, rintangan pertama. Kenapa disebut rintangan? Karena orang berat untuk mempelajari, memahami tiga disiplin ilmu yang disebut oleh para ulama arkanuddin. Dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah, Pibayani Adilati Sufiyah, disebut arkanuddin, rukun agama yang tiga. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Akobah yang pertama, kesukaran yang pertama harus dilalui, harus diatasi. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu di bulanan atau disebut pengajian arba'in ini. Alhamdulillah. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa ini? Dalam rangka perjalanan ibadah kepada Allah. Untuk apa? Menyelesaikan, untuk mengatasi kesukaran yang pertama, untuk melampaui akobah yang pertama, akobah ilmu dan ma'rifah. Jadi akobah ini setiap saat kita jalankan. Menuntut ilmu supaya semakin mengenal kepada Allah, mengenal hukum-hukum Allah, terus kita pelajari. Akobah yang pertama ini bukan sekali dilewati, sekali terus istiqomah. Jadi yang disebut tahapannya itu bukan tahapan lewat begitu saja. Tahapan yang harus istiqomah terus diulang-ulang. Akobah yang pertama ulang-ulang terus. Ilmu tidak akan pernah selesai. Baik ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya. Semakin kita belajar, semakin mengenal kepada Allah. Semakin mengenal kepada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam fikih atau syariat Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Jadi ilmu yang pertama harus dipelajari tertuang dalam berapa disiplin ilmu? Tiga. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini yang menjadi keparduan, gak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ngajinya wakilkan ke orang, gak bisa. Kalau bayar utang mah bisa. Tapi kalau ngaji untuk memahami tauhid, fikih, dan tasawuf, gak bisa diwakilkan. Fardu kepada setiap diri orang yang beriman, setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, dari akobah ilmu dan ma'rifat ini, di samping tadi mengetahui yang pertama, apa saja yang harus dipelajari ilmu, tiga, tauhid, fikih, dan tasawuf. Yang kedua, wajib punya ulamanya, punya gurunya dalam mempelajari tauhid, fikih, dan tasawuf tersebut. Harus tahta tarbiyatil alim, tahta tarbiyatil arif billah. Mempelajari tiga disiplin ilmu tadi, tauhid, fikih, dan tasawuf, di bawah bimbingan alim, ulama, mursyid, supaya apa? Pahamnya benar. Pengamalannya terbimbing. Nah, ini bagian dari akobah ilmu dan ma'rifat. Yang tiga disiplin ilmu tersebut harus diajarkan, dipahamkan, dicontohkan oleh seorang alim yang menguasai tauhid, fikih, dan tasawuf. Di samping keilmuannya, tauhid, fikih, dan tasawuf, maka seorang alim tersebut harus tersambung batinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tersambung kepada Allah. Jadi bukan sebatas ilmu pengetahuan, bukan hanya transfer knowledge atau ilmu, tetapi menyambungkan hati kepada Allah lewat silsilah, lewat sanad yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sebatas transfer ilmu, tetapi tersambungnya hati kita kepada Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita tersambung, ya, telekomunikasi kita, hubungan kita, maka kita harus punya HP, kemudian ada apanya? SIM card-nya yang tersambung dengan provider. Ya. Providernya gadungan atau yang absah. Sebab provider itu sudah bekerja sama dengan pemilik satelit. Bayar bukan gratis itu. Nah, batin kita pun untuk tersambung kepada Allah itu membutuhkan wasilah. Itulah ayat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah. Wabtagu tu carilah al-wasilata, wasilah, pelantara, media ilahi kepada Allah. Maka jamaah sekalian, untuk tersambung hati kita kepada Allah, para ulama merumuskan. Pertama, carilah alim, carilah mursyid yang tersambung sanad silsilahnya sampai kepada Nabi. Kita lihat dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i Al-Irdibili rahimahullah. Yan bagi lil muridin ayya'rifu nisbata syaikhihim wa rijala silsilati kulliha min mursyidihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi orang-orang yang ingin menjadi murid berkehendak kepada Allah, menelusuri jalan menuju kepada Allah, beribadah sesuai dengan bimbingan ulama, maka pastikan bahwa alim yang akan diambil ilmunya itu, yang akan dicontoh itu, yang akan diambil sampel role model, maka pastikan bersilsilah, bersanad, sambung menyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah ini, nabi akhir zaman. Itu ibarat mursyid yang bersilsilah sampai ke nabi, itu ibarat provider yang resmi. Ada XL, ada apa lagi? Ada Telkomsel, ada apa lagi? Indosat, terus Smart, itu provider yang resmi yang menghubungkan ke satelit. Nah, setiap zaman ada ulama atau alim atau mursyid yang menggantikan nabi dengan silsilah yang tersambung kepada nabi sebagai pembawa risalah, pembawa agama, nabi akhir zaman. Itu ibarat providernya. Silahkan ngambil, mau Qadiriyah, Naksabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah. Ada mursyid yang mendapatkan legalitas, tersambung kepada Nabi dengan silsilah dan sanad yang mutasil dan sahih. Yang menyambungkan batin kita kepada Allah. Jadi ada wasilahnya, ada sanadnya, ada silsilahnya. Seperti digambarkan tadi, dicontohkan dengan teknologi informatika. Seperti dalam teknologi telekomunikasi. Coba kalau HP saja, ya. Kemudian enggak punya SIM card-nya. Yang menyambungkan kepada provider, kira-kira bisa dipakai enggak? Oh, halo-halo 100 kali aja gak nyambung-nyambung. Ini para ulama menjelaskan. Karena belajar ilmu agama itu bukan hanya transfer ilmu, bukan sebatas hafalan dan pemahaman. Tapi lebih daripada itu adalah ketersambungan asilah ruhiyah, ketersambungan rohani kita kepada Allah. Wasilah terbesar Rasulullah SAW dalam kitab Sa'adatul Daroin yang dikarang oleh Syekh Ismail An-Nabhani, wa min akbaril wasail ilallahi ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilah terbesar bagi umat adalah Rasulullah SAW. Wasilah terbesar yang menghantarkan umat kepada Allah. Abdulul wasail, akbarul wasail. Wasilah yang paling utama, wasilah yang paling besar kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, kemudian ada ulama, ada mursyid yang ada pada setiap zaman sampai hari kiamat nanti yang menyambungkan umat kepada Nabi sampai kepada Allah. Ini jamaah sekalian, kalau belajar ilmu agama hanya transfer ilmu, hanya pemahaman, hanya mengamalkan tanpa ketersambungan hati kita, maka akan lemah ibadah kita. Pahit ibadah itu. Ayo Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah manis atau masih banyak pahitnya? Nah itu dia. hatinya luplep, sinyalnya apa? Ada sinyalnya hilang lagi. Kata anak sekarang lemot katanya. Semangat wiridannya lemot lagi. Semangat tahajudnya sampai 100 rakaat lemot lagi sebulan. Ada keinginan, sholawatnya kencang, keinginannya dapat lemah lagi. Ini sinyalnya ini. Sinyal enggak kelihatan, kelihatan enggak sinyal? Enggak kelihatan, rohani pun enggak kelihatan interaksinya. Apakah selama ini batin kita, hati kita, rohani kita, dengan siapa interaksinya? Ada yang interaksi dengan artis, public figure, membuat gelap hati. Ada yang berinteraksi rohaninya dengan mursyid, dengan alim, sampai kepada Nabi, tersambung kepada Allah, usul kepada Allah. Enggak kelihatan rohani. Bergeraknya dengan siapa menyatunya, dengan bersiapa berkelompoknya, dengan bersiapa asilahnya tersambungnya, enggak kelihatan. Yang akan kelihatan nanti adalah akhlaknya, perilakunya, tindakannya. Bukankah dalam kehidupan kita ini berkelompok-kelompok? Berasosiasi-asosiasi, berkelompok-kelompok, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya. Ada pencinta apa? Burung, ada pencinta, wah macam-macam. Asalnya dari hati dulu kesamaannya itu, akhirnya tersambung menjadi kelompok di alam nyata. Begitu juga hati dulu sebetulnya yang tersambung itu kepada Allah. Kalau tersambung kepada Allah lewat ulama, lewat mursyid, maka akan mampu kita menjalankan perintah Allah, ibadah dengan sungguh-sungguh. Bukan kalau dianalogkan, paham gak? Itu pentingnya rohani. Jangan sampai belajar agama hanya baca tulis, baca tulis, baca tulis. Tetapi enggak diperhatikan tentang aspek ruhaniahnya. Yang memandu gerakan kita, yang menyambungkan batin kita kepada Allah. Maka dalam kitab Buyudotil Mawahibil Makiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi radhiyallahu an, bahwa ulama adalah disebut Abu Ruh, bapaknya ruhani bagi umat, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu sekalian, fisik kita butuh yang memelihara enggak? Yang membesarkan. Siapa? Ayah kandung kita, ayah biologis kita. Ya, dirawat semenjak di kandungan, lahir dirawat. Ya, dibesarkan, tumbuh. Sampai sudah kakek-kakek aja sekarang enggak kerasa. Mana angkat tangan yang kakek-kakek? Ya, yang nenek-nenek angkat. Enggak kerasa dari bayi terus. Kerasa apa enggak? Enggak kerasa. Rohani kita pun semestinya ada bapaknya, bapak rohani siapa? Ulama, mursyid, yang naibur rasul, penggantinya Nabi, yang tersambung dengan Nabi hatinya, rohaninya, menyambungkan usul kepada Allah. Supaya rohani kita pun ikut dewasa. Seperti jasmani kita, bayi, kanak-kanak, remaja, beda enggak tubuhnya, fisiknya? Beda. Yang bayi sama enggak dengan kakek-kakek wajahnya? Wah tuh beda kemana-mana. Rohani kita kalau tidak ada yang mengasuhnya, kanak-kanak terus. Pinginnya tuh hanya kepada materi, materi, materi, materi, materi. Karena rohaninya tidak pernah tumbuh di bawah asuhan ulama atau mursyid sebagai abu ruh, bapak rohani dalam bingkai agama. Enggak mengenal Allah rohaninya. Enggak tunduk kepada Allah rohaninya. Hanya bulak-balik dalam urusan dunia, materi, uang. Tidak ada kedewasaan secara spiritual. tidak cerdas rohaninya. Kecerdasan spiritual namanya. Coba kalau cerdas rohani kita, dewasa rohani kita, kenikmatannya itu bersama Allah. Menolong orang dengan hati yang ikhlas itu nikmat. Berimpak itu bukan, kata orang Sunda apa tuh kalau terpaksa itu namanya? Ngegerutu. Ya. Tapi nikmat sekali. Kenapa? Bersama Allah. Karena itu adalah perintah Allah. Membuat orang lain jadi bahagia, tersenyum. Membuat agama berwibawa. Masjidnya, pesantrennya, manajemennya. Berwibawa agama. Senang berimpak di situ. Kenapa? Rohaninya dewasa. Rohani yang dewasa itulah yang membuat jihadnya menyala-nyala seperti para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hartanya, nyawanya dibelanjakan di jalan Allah, diperjuangkan di jalan Allah. Makanya Islam menjadi mulia, Islam menjadi berwibawa. Mulai di tahun ke-8 Hijriah Islam berwibawa. Kenapa? Diawali rohani, hati yang tersambung kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Bapak Ibu sekalian, yakin di akhir zaman ini umat agama Allah bakal ditegakkan oleh Allah? Yakin? Maka steps yang pertama, langkah yang pertama adalah arruju'u ila tasawuf. Dalam kitab Hadir Alam Islami disebutkan wa aktsaru asbabi nahdotil akhirah roji'atun ila tasawuf. Dalam kitab Hadir Alam Islami, peradaban Islam. Hadir Alam Islami itu hanya peradaban Islam. Sebab-sebab terbesar dari kebangkitan Islam akhir zaman itu, pertama faktornya adalah roji'atun ila tasawuf, umat kembali menyatukan tasawuf dengan fikih dan tauhidnya. Tidak ditinggalkan, tidak diabaikan tasawuf, tapi diposisikan kembali, diintegrasikan kembali dengan dua sifat ilmu yang lain, tauhid, fikih, tasawuf. Kalau selama umat ini meninggalkan tasawuf, hatinya kotor, tidak tersambung kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, pengin ditolong oleh Allah? Oh, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan ma'isyah, terus bersihkan hati, sambungkan kepada Allah. Jalankan perintah Allah dengan hati yang ikhlas, yang tersambung kepada Allah. Jauhi larangan Allah yang membuat malapetaka. Maka Allah yang akan yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memberikan solusi yang merapi-rapi urusan-urusan kita. Mau dirapihkan urusan kita? Yang punya utang, bikin kebayar? Bayar utang dulu, jalan-jalan dulu. Awas, ini jalan-jalan dulu, bayar utang belakangan. Yuk manfaatkan energi yang luar biasa ini, rohani kita ini. Dari rohani kita bergerak. Dari hati kita bergerak. Hati bergerak tersambung kepada Allah, maka Allah gerakan pikirannya jadi cerdas, banyak ide, banyak gagasan, kreatif, inovatif. Kemudian energinya mengalir. Semangat melangkah. Kenapa? Yang ditujunya jelas. Allah yang ditujunya itu jelas. Maka oleh sebab itu, akobah yang pertama ini harus terus kita hadapi, kita selesaikan terus. Akobah ilmu dan ma'rifat, jangan sampai kita alfa dari majelis ilmu dan zikir. Akobah yang pertama ini harus istiqomah di majelis ilmu dan zikir. Ada mingguan, ada bulanan. Lanjut jangan. Nah, ketika ilmu tauhid, fikih dan tasawuf semakin luas, mengenal kepada Allah semakin jelas, maka kita akan tumbuh kesadaran atas kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita di sekeliling kita, dalam diri kita. Maka harus yang kedua, menempuh akobah yang kedua, yaitu akobatu taubah, akobah taubat kepada Allah. Dengan ilmu dan ma'rifat, maka akan mengetahui kesalahan diri, kekurangan diri. Sebab ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah. Ternyata ini salah, itu salah, selama ini salah. Sehingga kita harus bangkit, bertobat kepada Allah. Nah, akobah yang kedua disebut akobatu taubah. Ya. Harus bertobat kepada, berat tobat itu. Maka disebut akobah, rintangan. Disebut akobah, kesukaran. Taubat itu harus benar-benar dijalankan walaupun pahit, walaupun sukar. Kapan tobat itu? Apa setahun sekali? Sebulan sekali? Seminggu sekali? Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kullayawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam tobatnya 100 kali. Ibu-ibu berapa kali? Nabi 100 kali. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kullayawm. Nabi bersabda, aku tobat kepada 100 kali setiap hari. Bapak-bapak berapa kali? Nabi yang dimaksum dalam surah Al-Fath, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ini adalah maksumnya terhadap Nabi. Sudah dapat jaminan ampun. Dosanya belum, kalaupun ada, ampunannya sudah mendahului. Tapi tobatnya 100 kali. Ya. Di antara kita ada yang dapat jaminan ampunan lebih mendahului? Enggak ada. Nah, tobatnya berapa kali? Semestinya kita lebih daripada Nabi. La haula wala quwata illa billah. Ternyata jamaah sekalian, mau rezeki kita leluasa, mau rezeki kita ditambah, mau yang bingung-bingung galau-galaunya dibuang oleh Allah, udah kelihatan atuh yang banyak galaunya mah. Bukan kelihatan. Walaupun 36 umurnya, seperti 63. Karena dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah, menjelma menjadi keresahan dalam batin, sumpek batinnya. Dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah karena kita tidak mau taubat, maka itu menjelma menjadi keresahan, gelisah, sempit hati, sempit pikiran. Walaupun rezeki banyak, maka terasa sempit adanya. Dengan taubat kepada Allah, Nabi bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang istiqomah, mulazamah, tidak henti istighfar kepada, taubat kepada Allah, Allah berikan tiga perkara. Allah berikan tiga kebaikan. Yang pertama adalah Allah buang rasa gelisah dalam hati, kemudian menjadi plong adanya. Kalau ngemplong enak gak? Coba kalau di sini, yuk. Ya, apa namanya itu? Dongkol apa? Kalau dongkol sama suami enak gak, Bu? Jangan lama-lama lah, sebulan aja. Langsung asma itu. Napasnya jadi susah. Gara-gara dongkol terus. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita istiqomah, istighfar, taubat kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Tadi Nabi 100 kali setiap hari. Pertama, Allah buang rasa gelisahnya, sumpeknya dengan ketenangan, lapang dada. Yang kedua, Allah akan sirnakan, Allah datangkan jalan keluar dari problem-problem yang membelit hidupnya. Sebab problem-problem itu salah satunya faktornya penjelmaan dari dosa kita di masa lalu yang belum diampuni oleh Allah. Jadi problem aja. Anak jadi problem, suami jadi problem, perusahaan jadi problem, tetangga aja jadi problem. Bahkan orang yang gak dikenal aja jadi problem. Lihat di TV orang itu sebel aja, padahal kenal enggak. Bayangkan wajah orang yang gak dikenal aja jadi problem. Makanya jangan terlalu banyak ke medsos tuh, kecuali untuk dakwah dan ngaji saja medsosnya. Ini lihat orang wajahnya, sebel. Kenal enggak lagi. Ikut-ikutan. Yang suka nyeritain artis gini gitu tuh apa tuh program TV namanya? Tuh kan yang suka nonton mengejawab. Padahal dipancing barusan. Ibu-ibu, yang di TV katanya gitu, yang suka ngomongin artis begini, yang cerai lah, yang nikah lagi lah, yang apa aja tuh, apa namanya di TV tuh? Api-api diam sekarang. Padahal di hatinya ini katanya. Di TPRI ini, di STP ini katanya. Di TV tipu ini katanya. Jadi habis waktu nyerca orang. Kenal enggak, bukan urusan kita. Jadi waktu yang mahal, yang sempit ini menjadi apa? Lewat begitu saja. Wirid yang harusnya baca Quran satu juz, lewat. Baca kalimat tahlil yang harusnya 300, lewat. Baca sholawat minimal 100, lewat. Padahal itu yang akan mendandani hati kita. Itu yang membuat terang benderang alam kubur kita. Itu yang membuat mizan tambangan amal soleh kita semakin berat. Gratis. Baca subhanallah bayar gak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Sambil ngurus anak, subhanallah, subhanallah. Jangan nina bobonya. Apa? Apa tuh kalau biar... Aduh, gak ada nilai edukasinya, apa si Nina, apa si Bobo itu. Coba, ya, sambil gendong, ngopok-ngopok, sholawat kepada Nabi. Satu kali baca sholawat, Allah akan membalas 10 kali. Memberikan edukasi, anaknya jadi cerdas, kita dapat pahala. Ini harus dengan ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Dosa mah ya enggak disengaja aja jadi, apalagi disengaja, dicari-cari. Enggak dicari-cari aja jadi dosa itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terbetik dalam hati. Bukan hanya dosa dari al-jawarih, anggota tubuh, mata, mulut, tangan, dan kaki. Ini amalul qalbi, amalan hati kita. Hati kita bisa berdosa, hati kita bisa beribadah. Buruk sangka hati kita kepada Allah, kepada orang lain. Dosa, berbuat maksiat hati kita. Baik sangka kepada Allah, ridho kepada Allah, baik sangka kepada orang lain. Hati kita sedang berbuat amal soleh. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawanya disebut amalul qalbi. Hati itu beramal. Bisa beramal baik, bisa beramal buruk. Kalau belajar terus, salah satunya ilmu tasawuf, hidup tuh menjadi berkualitas, hidup tuh menjadi bermakna. Hatinya terus bergerak, beramal baik, beramal soleh terus hatinya, walaupun diam. Infak harus ada uangnya. Tapi hati berinfak gak pakai uang. Sebelum tidur, ya Allah ampuni sahabatku anu-anu. Ya Allah ampuni dosa si anu. Hati. Berinfak dengan hati. Berbuat kebaikan dengan hati. Gratis. Gak mengeluarkan materi. Tapi kalau hati lalai kepada Allah, gak bakalan bisa hati kita beramal. Yang ada hanya kelalaian-kelalaian, bahkan keburukan dan keburukan yang terus menggelinding dalam hati. Permusuhan, hasad, kebencian. Hubud dunia, cinta kepada dunia. Coba tadi sholat subuh, Bapak Ibu sekalian, hati kita kemana? Kalau hati kita ke uang, berarti hubud dunia dengan materi. Ke orang, kita hubud dunia dengan makhluk Allah. Nah ini akobah yang kedua. Apa akobah yang kedua adalah? Taubat kepada Allah. Tadi yang kedua, apa keutamaan, keistimewaan orang yang banyak taubat kepada Allah itu? Yang pertama apa? Tulis. Allah akan buang rasa gelisahnya, diganti dengan ketenangan. Plong hatinya. Plong. Kalau plong enak gak? Stres gak? Enggak. Plong. Sehat, awet muda itu. Yang kedua, Allah datangkan makhroja, jalan keluar dari problem-problem hidup. Berumah tangga ada problem, berekonomi ada problem. Maka Allah datangkan makhroja, jalan keluarnya, solusinya yang datangkan oleh Allah. Yang ketiga, warozakohu min haythu la yahtasib. Allah kirim rizki di luar perhitungan kita. Perhitungan kita, rizki itu hanya apa yang kita usahakan. Pengusaha dari perusahaannya, karyawan dari bosnya, dari manajemen. Tapi rizki yang ini adalah rizki yang Allah kirim di luar perhitungan kita. Allah yang membuat jalannya supaya rizki itu sampai ke tangan kita. Allah gerakan hati si A, Allah gerakan hati si B. Di luar perhitungan kita, di luar prediksi kita. Itu namanya rizki apa? Rizki banyak taubat kepada Allah. Pintu. Karena kita banyak bertobat kepada Allah. Tobat itu memperbaiki diri, semakin baik hari ke hari. Itu namanya yang bertobat kepada Allah. Sehingga rizkinya didatangkan oleh Allah dengan jalan Allah, dengan caranya Allah. Nah, akobah yang kedua, tobat ini pun bukan sekali kita lewat. Ya, memahami perjalanan ibadah itu bukan sekali lewat tobat. Tobatnya setiap hari. Jangan kurang dari 100 kali. Tadi akobah ilmu dan ma'rifat itu bukan sekali tanjakan, tapi terus sepanjang hidup kita raih ilmu dan ma'rifat kepada Allah. Taubat pun raih terus setiap hari. Jangan kurang dari 100 kali kita bertobat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Maka memahami rizkinya itu bukan hanya rizki yang zahir saja, ada yang disebut rizki batin. Ya, rizki batin namanya. Baru dua, ya, baru dua akobahnya dalam beribadah kepada Allah. Akobah yang ketiga, akobatul awa'iqo. Ain, wau, alif, qaf. Awa'iqo. Apa yang disebut dengan awa'iqo? Artinya penghalang-penghalang dalam ibadah. Oh, ada yang menghalangi, betul. Yang merintangi, yang menghalang-halangi. Atau disebut barrier. Ada yang menghalangnya. Jadi ibadah itu ingat yang ketiga akobahnya akan selalu dihalangi. Dirintangi ibadah itu. Apa saja yang akan menghalang ibadah kita dalam perjalanan ibadah kita? Ada empat. Ada berapa? Ada empat. Yang pertama adalah yang disebut dengan ad-dunya. Yang pertama apa? Dunia. Wah, berarti kita harus keluar dari dunia ya. Innalillahi kalau begitu. Dunia ya, dan apa yang ada dalam kehidupan dunia ini akan menghalangi ibadah kita. Ini semua Allah yang men-setting. Allah yang membuat akobah-akobah ini. Allah yang membuat rintangan-rintangan ini semua. Untuk apa? Menguji. Masa gak ada tantangan ingin dapat surga tapi gak mau dapat tantangan. Ingin dapat hadiah besar tapi gak mau diuji, gak mau ditantang. Salah satunya adalah ini hidup dan kehidupan dunia ini. Menjadi tantangan tersendiri dalam beribadah. Kerasa gak? Tantangannya luar biasa, apalagi zaman modern sekarang. Zaman super canggih, zaman teknologi, zaman digital. Apalagi kalau sudah banyak dunia-dunia, apa, permainan, hiburan-hiburan, bukan tidak boleh. Tapi ini banyak, hiburan yang mana yang boleh ini? Yang banyak dalam kehidupan dunia itu hiburan yang mana? Ya. Itu tantangan yang luar biasa. Penghalang yang luar biasa dari ibadah kita kepada, perjalanan ibadah kita kepada Allah. Apalagi sekarang tadi, ditunjang dengan teknologi, bisa berdatangan kepada kita berbagai akses. Tentang apa? Dunia yang disebut dengan mata'un. Nah, dalam dunia itu ada mata'un, kesenangan. Kesenangan dari kehidupan dunia ini. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, diingat terus dalam surah Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika mataul hayati dunya. Ingat, dunia yang dimaksud yang akan menghalangi ibadah kita adalah kesenangan yang ada dalam kehidupan dunia. Sebut dalam Al-Qur'an. Pertama adalah wanita. Kenapa? Sebab dalam diri manusia Allah berikan syahwat namanya. Nah, ini harus ingat oleh semua. Zuyina linnas, telah dihiasi bagi manusia. Hubus syahwat, kecintaan terhadap syahwat. Setiap manusia, ibu-ibu punya syahwat enggak? Bapak-bapak punya syahwat enggak? Kalau enggak normal. Mau gak normal gak? Gak normal gimana ya? Kalau gak ada syahwat, gak ada kita generasi berikutnya. Tapi ingat, itu adalah ujian. Jangan sampai syahwat itu lepas begitu saja tanpa aturan agama. Tadi, kesenangan kehidupan dunia itu karena manusia punya syahwat, Allah yang menciptakannya. Sehingga dalam gambaran kehidupan dunia ini menjadi kesenangan duniawi. Karena dalam diri manusia, Allah telah hiasi nafsu kita dengan syahwat. Pertama, laki-laki suka dengan wanita. Wanita suka dengan laki-laki. Kalau enggak suka, berarti enggak normal. Yang kedua, wal banin kepada anak. Suka enggak dengan anak? Suka, walaupun ngarudetkeun. Syahwat manusia kepada anak. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Sukanya harta yang sedikit atau yang banyak? Normal. Kalau pingin hartanya sedikit, enggak normal itu. Tapi ingat, harus diatur oleh agama. Ketentuannya harus berketentuan. Syahwat kita kepada materi yang banyak, harta yang banyak, harus ada dalam ketentuan agama. Apalagi syahwat manusia terhadap kesenangan dunia itu. Poin berikutnya, wal khoylil musawwamah. Kalau dulu di zaman turunnya itu ayat, khoyl itu artinya kuda yang gagah, yang dipakai kendaraan, gagah kalau berperang, jalannya cepat, dan apa? Ganjina. Gak cukup gagah, kalau gak susah dikendalikan gimana? Kalau zaman sekarang, khoyl itu apa? Kendaraan. Suka kendaraan roda 2 atau roda 4? Roda 4 atau roda 12? SIM-nya harus B itu. Kan? Sama enggak ini? Apa yang digambarkan dalam Al-Qur'an? Sama kan? Syahwat ke situ, aturlah oleh agama. Selanjutnya, wal an'am, peternakan, perikanan. Wal hars, perkebunan. Itu pun bagian dari yang disukai oleh nafsu kita, bagian dari mata'ul hayati dunia, kesenangan kehidupan dunia. Nah, ingat, dalam perjalanan ibadah itu semua bisa menghijab, bisa menghalang-halangi proses perjalanan ibadah kita. Bagaimana caranya supaya tidak menghalangi ibadah, perjalanan ibadah kita yang disebutkan tadi, kesenangan duniawi? Maka kita harus mampu menundukkan syahwat nafsu kita, mengendalikannya, bukan memutus atau mati. Kalau gitu kok saya jadi hilang rasa makan, hati-hati itu sakit namanya itu. Jadi bukan harus diputus syahwat terhadap kesenangan duniawi itu, supaya tidak menghalangi ibadah, kesenangan duniawi yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, tipsnya adalah nafsu kita harus mujahadah, harus dikendalikan oleh agama, dikendalikan oleh hati yang tersambung kepada Allah. Mencintai istri atau wanita atau suami atau laki-laki atau kendaraan atau harta, peternakan, perikanan, perkebunan, maka semua syahwatnya itu kendalikan oleh hati yang tersambung kepada, namanya mujahadatun nafsi. Namanya apa? Mujahadatun nafsi dalam ilmu tasawuf. Kendalikan hawa nafsu, bahkan sekali-kali perangi hawa nafsu. Mujahadah ini tipsnya. Jadi bukan kita berlari dari dunia kemudian khulwat di mana? Di gua pemijahan. Ya kalau sekali-kali enggak apa-apa. Ada dalam ilmu tasawuf namanya berkhulwat 3 hari, 7 hari, 40 hari. Udah jangan lebih. Seperti Nabi bertahanus di gua Hira, itu contohnya, itu thariqahnya. Itu pun disebutkan dalam kitab-kitab para ulama tasawuf harus ada dalam bimbingan seorang mursyid melakukan khulwat tersebut, semata-mata bukan berlari dari dunia, sedang melatih supaya nafsunya bisa dikendalikan. Itu makanya datanglah syariat saum di bulan Ramadan, sehingga para sahabat enggak berlari kemana? Ke gua Hira. Dengan saum mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi bagaimana kesenangan duniawi itu supaya tidak merintangi ibadah kita? Apa tipnya? Kendalikan hawa nafsu, karena nafsu kita punya syahwat terhadap kesenangan duniawi tadi. Poin-poinnya yang disebutkan dalam Quran. Nah, nafsu yang terkendali namanya mujahadatun nafsi. Bahkan sebaliknya. Wah, ini sebaliknya. Ya, poin-poin yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang merupakan syahwat, ya, yang kesenangan syahwat manusia, sebaliknya semua menjadi media ibadah kita kepada Allah. Ini yang hebat ini. Istri jadi teman ibadah, suami jadi imam ibadah. Ibu-ibu, suami kita sudah jadi imam ibadah belum? Atau jadi imam nonton TV? Ini kayaknya kelihatan wajah-wajah yang kesindir ini. Ibu-ibu, pingin punya suami jadi imam ibadah? Sudah punya belum? Santri diam, santri. Tenang, tenang, tenang. Sekarang supaya adil, nanyanya ke Bapak. Bapak pingin punya istri teman ibadah? Sudah punya belum? Tuh, kan? Takut sama istri. Ini dasar suami-suami takut istri ini. Kalau ngadu ke guru, istri saya begini, begini, begini, ke LPKS begini, begini. Ditanya di sini mah, baik aja. Karena istrinya ada di sampingnya. Makanya jamaah sekalian, kalau punya persoalan, problem, baik itu berumah tangga, suami, istri, orang tua dengan anak, selesaikan pada lembaga yang resmi. Jangan ngomong ke sana, ngomong ke sini. Termasuk LPKS juga akan membantu menyelesaikan urusan-urusan warisan yang belum tuntas. Jangan ngomong ke sana, ngomong ke sini. Warisan saya enggak adil diperlakukan pembagiannya. Ngomong kemana-mana yang bukan ahli dan kapasitasnya. Jadi fitnah, jadi gibah akhirnya. Makanya jamaah sekalian, hati harus di-manage, hati harus dijaga. Jangan sampai membicarakan aib istri, aib suami, anak atau siapapun juga dari nafsu. Karena sebel lah. Karena hasad lah. Akhirnya menyampaikannya kepada siapa saja. Yang ini yang jadi berbahaya. Kalau kita punya problem, pingin dapat solusi atau hanya ingin, apa kata orang Sunda tuh? Pancura tuh, supaya apa tuh? Unek-unek aja atau pingin dapat solusi? Kalau punya problem ingin dapat solusi, hatinya bersih, datang kepada ahlinya, datang kepada lembaga yang ahli, yang bidangnya. Tumpahkan di situ. Nanti Allah berikan solusi. Jangan di Facebook, sundar sindir. Kesembarangan orang. Nanti dari orang itu disampaikan lagi, dari sejengkal, dua jengkal, sedepak. Bahkan jadi fitnah ujungnya. Gibah aja diharamkan. Sampai disebutkan dalam ayatnya, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah itu, apalagi fitnah. Makanya dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah disebutkan, bagaimana supaya tidak sampai kepada gibah yang diharamkan. Kita punya problem nih suami, istrinya, ya istrinya kalau masak, ya kalau masak digoreng aja semua. Bu, ada yang gitu nggak? Bisanya cuma ngegoreng. Beli telur digoreng. Beli ayam digoreng. Beli daging sapi digoreng. Beli tahu digoreng. Atuh, daging rasanya tempe. Coba yang pinter, bahannya tempe terasa daging. Nah kalau suami punya masalah ya, istrinya misalnya macam-macam lah, maka bersihkan hati kita, datanglah kepada lembaga yang resmi, bukan ingin menumpahkan kesel, tapi ingin dapat solusi. Nah, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ketika datang kepada ahlinya, walaupun menyampaikan aib istri kita atau suami kita, atau anak atau siapa, maka itu tidak dihitung gibah. Harus bersih hatinya, semata-mata ingin dapatkan solusi. Yang disebut gibah itu keluar dari hati yang busuk. Kebencian, hasad, permusuhan. Kemudian sengaja ingin disebarkan kepada orang lain. Itulah yang jadi gibah, haram, bahkan menimbulkan fitnah. Maka harus berhati. Kalau kita dapat sesuatu informasi begitu, stop. Jangan malah di-share lagi kepada yang lain. Atuh, jadi berantai dosanya. Tiba-tiba di hari kiamat, jutaan orang. Sebab semua akan dihitung oleh Allah dengan ketat. Nah ini kita harus berhati-hati. Termasuk banyak bicara itu bagian menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, bagian dari maksiat batin, banyak bicara. akhirnya los, tadinya bicara yang baik, saking terlalu panjang, jadi akhirnya kemana-mana. Makanya gak bakal lama-lama dah, udah. Tadinya sih baik-baik, akhirnya jadi kesana, kesini, kesana. Makanya jangan banyak bicara. Bicara kalau bermanfaat. Efektif juga. Jangan ngabisin waktu, akhirnya menjadi kemadaratan. La haula la quwata illa billahil aliyil. Nah ini, jadi kalau hati kita terjaga, lalu mampu dengan hati yang tersambung kepada Allah lah, yang mampu mujahadah, yang mampu menundukkan hawa nafsu. Makanya kalimatnya riyadhah mujahadah. Riyadhah melatih hati, membangkitkan hati, tersambung kepada Allah, supaya dapat energi, supaya dapat cahaya Allah. Mujahadah, mampu menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai nafsu kita menundukkan hati kita. Itu yang celaka. Dengan menundukkan hawa nafsu, akhirnya semua kesenangan duniawi yang disebutkan poinnya dalam Al-Quran, sebaliknya memberikan benefit, memberikan kemanfaatan bagi kita. Dijadikan semua media ibadah. Tadi kembali, istri jadi imam ibadah. Istri jadi teman ibadah. Aduh, alhamdulillah. Oh, ya, syahwat kita suka lawan jenis, karena dimanage dengan baik, hawa nafsunya ditundukkan, malah jadi teman ibadah dan jadi imam ibadah. Para suami siap jadi imam ibadah? Siap? Maghrib dari Isya ada di masjid, siap? Tuh kan mulai siap. Yang jauh ke masjid di rumah, belum, jangan dulu dibuka TV-nya, jangan dulu syfiri dan baca Quran. Siap semua? Siap jadi imam? Siap jadi makmum? Awas nanti ya mulai malam ini nih. Siapa yang memulainya nih? Maghrib, Isya, Subuh sampai Isra. Kemudian tadi apa? Poin syahwat manusia itu tentang kesenangan duniawi. Walbanin. Awas. Ke anak jangan sampai sayang hanya emosi. Kecintaan biologis. Sayangi anak kita karena Allah. Dengan cara apa? Mendidik dengan nilai-nilai agama tadi, supaya mengenal agama, punya basic agama yang kuat. Mau kuliah kemana saja, ada basic agama yang kuat. Sehingga anak itu udah dicintai, menjadi syahwat kita, bahkan menjadi pelanjut ibadah kita. Mau jadi pelanjut? Mau menjadi generasi terbaik anak-anak kita? Cintailah, bukan hanya dengan syahwat nafsu, tapi hati yang cinta karena Allah kepada anak-anak kita. Makanya dipesantrenkan, mengeluarkan uang, apalagi yang jauh ini. Ya, yang dari Lombok, yang dari Aceh, yang dari Papua, dari Kalimantan. Tiketnya aja berjuta-juta sekali pulang anak ke sini. Itu semua Allah hitung menjadi infak jihad kita di jalan Allah. Untuk apa? Untuk mengkader anak-anak kita generasi yang terbaik, generasi muttaqin. Amin ya Rabbal. Tidak akan disia-siakan. Untuk bekalnya di sini, biaya pendidikannya, biaya makannya dan yang lainnya, menjadi dihitung oleh Allah infak fi sabilillah. Tuh, jadi anak nanti sungguh dicintai bukan hanya oleh nafsu, tapi tersambung hati kita kepada Allah dengan keimanan, sehingga anak itu tidak akan menjerumuskan kita, bukan menjadi penghalang anak kita dari ibadah, tetapi anak itu menjadi teman ibadah, menjadi generasi yang melanjutkan ibadah kita. Amin ya Rabbal. Gitu. Ya, bertasawuf itu kalau pahamnya enggak pas, enggak benar, nanti wah, udah belajar Minhajul Abidin, langsung siap-siap mau kemana? Cukup bawa bekal, mau ke pamijahan aja di sana. Untuk apa? Menghindari dunia, sebab dunia itu penghalang ibadah. Kalau enggak dibimbing oleh ulama, oleh mursyid, pahamnya jadi paham sendiri. Terus apalagi tadi poin kesenangan duniawi dari syahwat kita tuh? Harta yang berlimpah. Allah titipkan harta bukan untuk kesombongan, tetapi dengan hartanya itu diminis dengan baik, media syukur kepada Allah, dan sebagian hartanya diinfakkan di jalan Allah yang dipakai menjadi media syukur kepada Allah. Wah, ini Mudah-mudahan semua dilimpahkan harta yang berlimpah oleh Allah. Mudah-mudahan santri-santri semua diberikan rezeki yang luasa yang berlimpah oleh Allah. Rezeki yang menjadi sahabat ibadah, rezeki yang menjadi media kita beribadah kepada Allah. Itu mobilnya itu kalau dipakai ngaji, hampang gitu. Mobilnya itu mobil apa? Teman ibadah namanya itu. Mobil menjadi alat ibadah. Walaupun jauh dari Bintaro, jauh dari Sumedang, 2 bis ke sini, alhamdulillah. Ya. Ringan aja. Bawaan hartanya itu, pinginnya tuh untuk ibadah aja. Itu rizki yang barokah tuh begitu. Tapi kalau rizkinya yang jauh dari keberkahan, karena tidak halal, tercampur, bawaannya itu pingin sombong. Gonta ganti mobilnya itu pingin, nih siapa aku, nih siapa aku. Susah untuk dipakai ibadahnya. Nah itu harta yang tidak barokah. Kemudian apa lagi tadi? Kendaraannya, perusahaannya, peternakan, perikan itu perusahaan. Maka itu pun kalau diminij nafsu kita, mujahadah, maka menjadi sarana ibadah kepada Allah. Bukan menghijab, menghalangi ibadah, sebaliknya justru mendorong menjadi sarana kita beribadah kepada Allah. Nah, jadi yang akobah yang keberapa? Yang ketiga, apa namanya? Awak iko. Arti awak itu artinya penghalang ibadah. Yang pertama apa penghalang ibadah itu? Dunia yang tidak di manage nafsunya dengan mujahadah. Yang kedua adalah al-kholku, makhluk. Kerasa ya, gaul dengan yang sombong, suka kebawa gimana? Sombong gitu ya. Baru dipoto sama pejabat. Itu ya. Jadi gini, Bu. Padahal cuma sebentar duduk. Tapi jadi gini ya. Nah, itu tanda ya hatinya tidak tersambung kepada Allah. Makanya hati-hati nih. Maksud bahwa makhluk, sahabat, teman, sesama manusia itu adalah hijab, artinya kalau kita sembrono, sembarangan, bergaul, tidak seleksi, selektif, hatinya tidak tersambung kepada Allah, maka berat, besar sekali dampaknya, efeknya, pengaruhnya. Nabi sampai bersabda, kalau kita ingin tahu kualitas seseorang, lihatlah sahabat dekatnya. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas seseorang, lihatlah sahabat dekatnya. Bukan sahabat yang sekali-kali, tapi sahabat dekatnya, sahabat lengketnya. Itu adalah penjelmaannya. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan tentang dampak dari pergaulan itu. Maka oleh sebab itu yang pertama, bagaimana supaya makhluk itu tidak menghijab ibadah, tidak menghalangi ibadah kita? Pertama adalah kita harus menyeleksi dalam pergaulan. Sebab tadi orang akan dikumpulkan oleh Allah baik di dunia termasuk di akhirat tergantung dari kesukaan hatinya. Tergantung dari batinnya dulu yang mempersatukan yang zohir itu. Maka para ulama mengatakan wa mujalasatu sholihina pudola. Salah satu obat hati, maka bergurulah, duduklah dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan semua disolehkan oleh Allah di tempat ini. Kenapa ya itu tahajudnya rajin? Kenapa ya sodakohnya rajin? Kenapa ibadahnya istiqomah? Maka itu akan membangkitkan, menjadi motivasi bagi kita dengan pergaulan dan persahabatan itu. Tapi kalau gaul dengan yang jauh dari agama, itu juga masih begitu. Segini mah mending tuh yang lain masih. Yang dilihat yang gimana? Yang jauh dari Allah. Yang kedua, hisi tadi. Bagaimana makhluk itu, manusia itu, kita selektif memilih, jadikanlah orang-orang yang soleh sebagai komunitas kita. Yang kedua, maknawi. Kalau kita kuat, bergaul dengan siapa saja, justru kita akan mewarnai orang lain. Kita bergaul dengan komunitas ini, komunitas itu, dan yang lainnya. hati yang tersambung kepada Allah, dikuatkan oleh Allah, justru akan mewarnai di sekeliling kita. Bukan kita yang diwarnai. Nah ini namanya secara maknawi. Kita bergaul dengan siapa saja, tapi hatinya apa? Tersambung kepada Allah. Minimal dia bisa menjaga diri, maksimal bisa mengajak, mempengaruhi kepada orang lain, mempengaruhi lingkungan menjadi positif. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini yang kedua makhluk, karena dampak pergaulan itu luar biasa pengaruhnya. Kalau kita gaul dengan tukang minyak wangi, minimal kebagian apanya? Wanginya. Gitu ya. Wanginya kebagian gitu ya. Maka harus rajin hadir di majelis ilmu dan zikir itu supaya apa? Supaya kita terpengaruh. Terpengaruh dengan hal-hal yang positif. Yang pertama, yang kedua adalah yang akan menghijab, menghalang-halangi perjalanan ibadah kita sebagai akobah yang ketiga atau akobah awaik adalah yang pertama tadi apa? Dunia. Yang kedua, makhluk. Yang ketiga, nafsu. Semua punya nafsu enggak? Punya nafsu enggak? Nah, semua punya nafsu ini. Ya khusus ini nafsu, tadi sudah di yang pertama sudah ada kaitannya, tapi lebih fokus lagi ketika nafsu kita sendiri akan menghalang-halangi ibadah kita, karena nafsu itu ada 7 level, ada 7 tingkat. Nafsu yang mana yang akan menghalang-halangi ibadah kita? Nafsu ammaroh namanya. Dalam Al-Quran disebutkan innan nafsa la ammarotum bisu. Sesungguhnya nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Disebutlah oleh ulama sufi disebut nafsu ammaroh namanya. Nafsu ammaroh itu nafsu yang penuh dengan pertama ada sifat-sifat bahimia. Sifat seperti binatang ternak yang dipikirin hanya makan, minum, tidur. Ya. Sandang, pangan, papan, selesai. Ya, kalau lihat binatang ya begitulah. Udah makan, minum, apalagi tidur, berantem, main gitu. Nah, kalau manusia ada sifat bahimia itu nafsunya ammaroh. Pokoknya yang ada dalam pikiran itu hanya makan, minum, materi, uang, selesai. Main, jalan-jalan, pelesiran, selesai. Nafsu ammaroh, maka itu dorongannya itu ammarohnya itu kepada keburukan. Yang kedua, ada dalam nafsu ammaroh itu selain bahimiyah adalah sabu'iyah. Sifat binatang buas. Pinginnya menerkam. Kalau lihat orang lain, apanya nih yang akan diambil. Apanya nih yang akan di... Jadi ada sifat sabu'iyah. Sabu itu binatang buas. Nah, kalau manusia dalam level nafsu ammaroh ada sifat sabu'iyah, binatang buas, kalau binatang buas beneran, di mana tuh yang di Padang Sahara, mana tuh? Savana, di Afrika. Ya, raja hutan, singa, paling sehari makan berapa? 1 aja untuk sekeluarga. Tapi kalau manusia terjangkit sifat sabu'iyah seperti binatang buas, dalam peperangan Hitler, ribuan, puluhan ribu orang mati. Ada orang yang dimutilasi. Bahkan beberapa bulan-bulan ini ya, ada beberapa kasus istri yang membunuh apa? Suaminya. Ada pengadilan apa? Hakim ya, terus ada pengusaha. Jadi yang berencana dan otaknya istrinya sendiri. Saking apa? Ingin mendapatkan semua harta suaminya. Akhirnya sampai membuat perencanaan mengambil eksekutor ya. Pembunuh bayaran, terjadi pembunuhan. Kenapa? Nafsunya ammaroh, sifat yang muncul mendominasinya disebut sifat sabu'iyah, sifat binatang buas, menerkam, ingin membunuh, ingin menguasai. Yang ketiga dalam nafsu amarah ada sifat syaitoniah, inginnya mencelakakan orang lain, inginnya menipu orang lain, inginnya ingin menyesatkan orang lain. Maka harus mujahadah. Naik nafsu kita jangan di amarah tapi lawamah. Lawamah itu mulai ada penyesalan ketika berbuat dosa. Kalau amarah berbuat dosa itu malah sombong. Jadi ada orang sombong karena dosanya. Ngomongin dosa masa lalu dengan sombong. Kan biasanya sombong itu dengan harta, dengan jabatan. Ini mah sombong dengan dosa. Ekses dari nafsu amarah. Lawamah mulai ada penyesalan. Naik lagi mulhimah, mengilhamkan kepada kebaikan nafsunya. Kemudian mutmainah, ketenangan. Radiyah, ridho. Mardiyah, diridhoi oleh Allah. Puncaknya lah nafsu kamilah yang sempurna, para nabi dan para wali-wali Allah. Nah, kalau nafsunya amarah akan menghijab, menghalangi ibadah kita. Tapi kalau mulai mutmainah, justru nafsu kita mendorong kepada kebaikan. Yang terakhir dari aqobatul awa'iq, aqobah kesukaran yang ketiga yang akan menghalang-halangi itu adalah syaitan, setan. Tipnya adalah muharobah. Kita harus menggenderangkan perang selama-lamanya dengan makhluk yang bernama setan. Sebab setan adalah musuh yang nyata. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti program-program. Khutuwat itu bisa program-program setan atau langkah-langkah setan. Tipnya adalah muharobah, perangi ajakan bujuk rayu setan. Jadi gak ada kompromi kalau dengan setan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Baru tiga aqobah ini, empat lagi ya, insyaallah di pengajian yang akan datang. Kita review. Yang pertama, dalam beribadah kepada Allah, ya, seorang salik atau seorang abid yang belajar beribadah kepada Allah, sebelum wusul kepada Allah, wusul, tadi wusul tersambung kepada Allah, sehingga sifat-sifat buruk berguguran dari dirinya, sifat-sifat terpuji mahmudah tumbuh dalam hatinya, kemudian tersambung dengan Allah, dan Allah yang menggerakkan langkah-langkahnya, itu namanya wusul. Sebelum wusul, seorang abid yang belajar ibadah kepada Allah harus melampaui 7 aqobah. Apa arti aqobah? Jalan tak yang menanjak dan penuh dengan kesukaran. Aqobah yang pertama disebut ilmu dan ma'rifat. Terus melangkah. Ya, aqobah ilmu ini. Belajar terus supaya semakin banyak ilmu dan pemahaman. Yang kedua aqobah taubat. Taubat pun harus terus. Kita lampaui kesukaran-kesukaran dalam bertobat kepada. Ketiga, aqobatul awa'iq, penghalang-penghalangnya ada 4. Yang pertama, dunia, caranya harus mujahadah dan juhud. Yang kedua, makhluk, tipsnya tajarrud. Tajarrud itu menjauhi kalau komunitas yang tidak baik, atau tajarrudnya bukan hanya hisi fisik tapi maknawi, hatinya jauh dengan mereka walaupun berinteraksi. Klien kita jangan, ini kliennya enggak pakai kerudung. Oh, jangan, bukan begitu. Tajarudnya menjauhi dengan makhluknya itu dengan hatinya. Hati enggak ikut. Hatinya tidak masuk ke dalam kelompok itu. Bahkan nah ini, bahkan kita bisa dakwah dengan transaksi yang hebat, yang islami, yang jujur, yang transparan, ya, justru orang lain menjadi tertarik dengan ajaran Islam. Yang ketiga apa? Nafsu. Tipsnya mujahadah. Yang empat, setan. Tipsnya adalah muharobah, perangi sepanjang hidup kita. Cukup tiga saja dulu. Yang empat, insya Allah, mudah-mudahan umurnya sampai. Mudah-mudahan umurnya sampai yang empat lagi, ya, aqobah yang keempat insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Sebelum ditutup, di acara Arba'in ini, Bapak wajib menyampaikan tentang kepengurusan ya, yang membantu, yang berkhidmah di tarekat Idrisiyah ini. Jadi, di akhir tahun kemarin, di ujung 2019, dua hari di tempat ini, di Aula Musyahadah, kita telah menyelenggarakan Munas Idrisiyah, Musyawarah Nasional Idrisiyah, di mana agendanya dua. Yang pertama adalah merevisi atau menetapkan pengurus baru dengan platform atau format bentuk struktur kepengurusan yang baru yang melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang. Yang kedua adalah program-program besar. Mau tahu, bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu. Sebab Nabi pun membuat nidom, Nabi pun di masa hidupnya membuat organisasi. Ada yang bagian memungut zakat, ada yang bagian mengelus baitul mal, ada yang bagian ngurus membagi-bagi, kalau perang apa namanya? Dapat gonimah, ya. Ada yang membagi-bagikannya. Jadi diatur oleh Nabi, termasuk yang dakwah ke Yaman, yang dakwah ke Mesir, yang dakwah ke mana? Dinasti ke mana? Persia, ke Romawi, ada delegasinya khusus sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu organisasinya di masa Rasulullah. Jadi tidak sendirian. Beliau sebagai leader, sebagai pemimpin dan menciptakan manajemen yang baik, menempatkan sumber daya manusia yang tepat sehingga perjalanan pergerakan dakwah Nabi, baik itu pendidikannya, sosialnya, politiknya berkembang dengan baik. Karena Nabi ada seorang leader, seorang pemimpin yang hebat menciptakan manajemen dan sekaligus menempatkan orang dalam manajemen. Sehingga pergerakan Nabi tertolong, disebutlah Ansarullah, para penolong agama Allah. Nah, di dalam tarekat kita, Bapak Ibu sekalian, pertama ada bidang yang membidangi besar tentang ketarekatan, disebut MK, Majelis Ketarekatan. Ya, tentang keilmuan, pemahaman, menggerakkan peribadatan sehari-hari dari pusat sampai ke jawiyah, dakwah, kemudian juga menulis buku-buku, kitab-kitab, itu di bawah MK, Majelis Ketarekatan. Yang kedua, kita buat yang disebut dengan Idrisiyah Foundation, itu yayasan, bahasa asingnya foundation, bahasa Inggrisnya. Dibuat Idrisiyah Foundation, yang memanage, memprogram atau dua program besar. Yang pertama adalah pendidikan dan sosial, termasuk juga apa? Sosial media, ya, pengelolaan dakwah kita di sosial media. Yang kedua dalam wilayah corporate, perusahaan-perusahaan. Ya, jadi kita lebih dibesarkan kembali sesuai dengan pergerakan kita dan kebutuhan umat. Ya baik, itu gambaran dari organisasi tarekat. Ya, jadi mursyid membangun sebuah organisasi, yang pertama tentang ketarekatan disebut MK, Majelis Ketarekatan. Yang kedua yayasan atau disebut Idrisiyah Foundation yang membidangi dua program. Yang pertama pendidikan, sosial dan informasi, lalu yang kedua adalah tentang corporate, tentang usaha-usaha, bisnis-bisnis dengan kelembagaan PT dan koperasi. Ya, paham semua? Ya, itu. Nah, kita Bapak akan menyebutkan satu persatu dari pengurus yang telah Bapak tetapkan di ujung 2019 dengan momen ini supaya ta'aruf, supaya saling mengenal, sehingga ketika jamaah membutuhkan tepat kepada bidang dan orangnya. Ya. Yang pertama, Insinyur Irfan Budiono, MM, sebagai Chief Executive Officer. Apa ini kata ibu-ibu, Chief Executive Officer, officer begitu. Ya. Ketua Yayasan atau Ketua Islami Idrisiyah Foundation. Bahasa kerennya apa katanya? Sip. CEO. Oh, CEO. Gitu ya. Kalau ketua umum, ketua umum, nah itu udah kelewat lah itu. Biar keren dikit Idrisiahnya. Ya, jadi CEO-nya dari Idrisiah Foundation, Insinyur Irfan Budiono MM. Yang kedua, Eko Wirawan, Sarjana Ekonomi, sebagai Chief Finance Officer. Ini rajanya uang ini. Tapi uang bapak-bapak. Ini yang mengelolanya, ya, pimpinannya. Kemudian Insinyur Bra Eka Gunapriya sebagai advisor. Nah, ini bagian meng-advise-nya. Ketiga, Zaini Muhammad Dahlan, SPD, sebagai mudir Majelis Ketarekatan. Mudir Majelis Ketarekatan. Sekaligus merangkap ini, Direktur PT Rizka Utama Travelindo. Nah, ini bagian traveling-traveling termasuk umroh dan haji ini. Ya, jadi merangkap mudir Majelis Ketarekatan dan Direktur PT Rizka Utama Travelindo. Ya, tadi sudah disampaikan, insya Allah di bulan Ramadan ini ada umroh apa namanya? Eksklusif. Wah, eksklusif di bulan Ramadan. Mau taraweh Bapak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mau ikut enggak? Maunya aja apa udah? Kalau maunya mah udah menggelegar. Ya, insya Allah 10 hari ya. Di awal Ramadan. Ya, di awal Ramadan insya Allah akan menyelenggarakan. Nah, ini PT-nya, PT Rizka Utama Travelindo. Yang selanjutnya Asep Deni MPD, Direktur Pendidikan. Ya, ini kalau urusan pendidikan ini direkturnya. Ya, dari prasekolah, SD sampai kepada perguruan tinggi. Insya Allah tahun ini kita mengelola perguruan tinggi dengan dua prodi, yaitu Prodi Ekonomi Syariah dengan Prodi Manajemen Pendidikan. Yang sudah berjalan perguruan tinggi kita yaitu Ma'had Ali. Kemudian Eman Mulyatman dengan Bapak sudah ganti namanya ini. Salman Al-Farisi ini. Ya. Kalau Eman Mulyatman itu mantan Pemrednya Sabili. Karena sudah jadi murid diganti. Jadi apa? Salman Al-Farisi sebagai Direktur Markom, Marketing dan Komunikasi. Nah, ini yang kaitan publikasi-publikasi di medsos, tapi wajahnya enggak wajah medsos. Ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, nah ini yang memainkan medsos kita. Ya. Dan punggawa-punggawanya. Kemudian Adang Nurdin, MS, MPD, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Nah, ini kalau butuh semen, butuh ya ngebangun madrasah di Jawiah-Jawiah, ke sini nih orangnya ini, ya buru-buru ini. Ya, pengen ngebangun jembatan ini, Sumber Daya Manusia dan Umum ini. Insinyur Ubun Bunyamin, MM. Direktur Utama PT Usaha Mandiri Idrisiah. Nah, ini yang disebut PT UMI. PT Usaha Mandiri Idrisiah termasuk yang KHR. Apa itu? Kampung Hijrah Residen, ya. Itu yang mengelolanya adalah PT UMI, Usaha Mandiri Idrisiah. Tuh, sudah dua PT ini Idrisiah punya. Kemudian Haji Wawan Sukmawan. Mana? Haji Wawan Sukmawan, Direktur Utama PT Tatar Sunda Mega Sarana TSM. Sakit. Ahmad Tazaka Bonansa SAK SPD MM. Ini masih muda tapi sudah tiga ininya. Ya, SAK SPD MM. Ketua Kopontren Idrisiah. Nah, ini yang bagian membangun komunikasi dengan pendekatan kopontrennya, ya termasuk koperasi-koperasi pesantren di Jawa Barat, ya. Selanjutnya Mara Umar, Sarjana Ekonomi, sebagai Direktur Agniaker. Ibu-ibu apa bulan ini sudah impaknya belum ke Agnia Care? Nah ini bosnya ini, direktur utamanya. Ya, mudah-mudahan para muzaki dibangkitkan kesadarannya untuk mengimpakan harta, sebagian harta di jalan Allah lewat Agnia Care kita. Lembaga JIS, Jakat Impak Sodakoh kita, namanya Agnia Care. Mudah-mudahan jadi Agnia semua para muzaki. Sekaligus juga sebagai direktur utama PT Multi Usaha Idrisia. Jadi kita punya PT udah berapa? 4. PT Multi Usaha Idrisia. Ini kaitan usaha-usaha. Tambak udang, kinemat, untuk ekspor nanti. Ya, itu di bawah PT Multi Usaha Idrisia atau disingkat MUI. Kemudian Hoirul Anam sebagai direktur PT Multi Usaha Idrisia. Ada dua nih. Oh iya, direktur utama ini direkturnya. Kemudian Imam Muharram, sarjana hukum. Direktur LBH Idrisia. Nah, ini kaitan dengan hukum. Ya. Kaitan dengan yang pahit-pahit ini Pak Imam, lihat wajahnya. Ya, LBH ini nanganinya bukan yang manis-manis. Yang pahit-pahit semua. Masalah ke LBH. Urusan perdata ke LBH. Pidana LBH. Lihat wajahnya. Wajahnya tenang. Kalau menghadapi masalah, enggak tenang. Masalah, bikin masalah namanya. Tapi kalau wajahnya tenang, masalah datang solusi. Amin ya Rabbal. Terus, Hanhan Burhani, SPDI. Direktur LPKS. Nah ini ya, urusan nikah, sebelum nikah, sudah nikah, selesai nikah juga datang ke sini. Ayo nikah muni hebat, rame-rame, giran cerai, yang ini manyun, yang itu mengok. Harus senyum lagi seperti pengantenan kalau mau cerai. Ya. Siap gak? Wah, rujuk lagi kalau gitu. Iya, biar rujuk lagi maksudnya. Termasuk juga urusan perdata. Ya, perdata ya, kaitan dengan keluarga, warisan, selesaikan di LPKS. Ya, selesaikan di LPKS. Itu kaitan rumah tangga. Ya, dan kaitan yang berkaitan dengan keuangan. Ya, masalah warisan, hibah, misalnya dalam keluarga, maka selesaikan lewat LPKS. Sekaligus Kepala Divisi Koordinator Jawiyah, ya Jawiyah se-Indonesia. Sandra Yusuf SM, Corporate Secretary. Nah, ini bagian di kantor aja ini, ya, ngatur-ngatur ini, penjadwalan-penjadwalan. Lihat wajahnya ya. Ini di kantor terus, jadi kuncen di kantor Idrisia. Ahmad Hanapi SAK, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan. Nah ini di bawah CFO, ya, di bawah CFO, kaitan keuangan di Idrisia, dibagi-bagi tugasnya. Jadi yang pertama Divisi Akuntansi dan Pelaporan, ini ya. Tuh lihat ya, tukang melaporkan uang ini. Keseluruhan uang, keuangan kita terintegrasi, tersentralisasi. Kemudian Iman Fauji SE, apa? SE, S, apa nih? Oh, sarjana syariah gitu. Susah ini. Banyak ini apa? Banyak titel baru ini ya. Sebagai Kepala Divisi Administrasi Keuangan. Ya. Ini juga di bawah CFO. Kemudian Heri Budi Priyono MT. Kepala Divisi Internal Audit. Ada audit internal keuangan. Selanjutnya Faisal Muhammad Eskom, Kepala Divisi Corporate Finance. Nah, ini keuangan untuk semua usaha-usaha di tarekat. Lukman Hakim SAG, Ketua Umum Ketua Dewan Ulum As-Sufiyah di bawah MK ini, Majelis Ketarekatan. Daud Burhani, Ketua Dewan Tarbiyah bagian Ini ngeprek-ngeprek ibadah ini Pak Daud dari jam 3 ya. Sudah mimpin tahajud. Nah ini wajahnya. Ya. Jadi yang menggerakkan ibadah dari pusat kejawian. Ya. Pak Daud Burhani. Kalau yang malas-malas kenapa saya susah tahajudnya? Konsultasi ya dengan Ajengan Daud Burhani sebagai ketua Dewan Tarbiyah. Iim Abdurrahim, ketua DKM Al-Fatah. Ahmad Fakih SPD, ketua dakwah. Selanjutnya Asep Saipulmilah S, kepala divisi prasekolah, sarjana syariah. Asep Saipulmilah, sarjana syariah. Deden Hidayatullah SPD, kepala divisi pendidikan dasar. Ali Hafid STHI, kepala divisi PAUN Rising Agnia Care. Rizal Pauji MAG, Mudir Mahad Ali. Cecep Hidayatullah SSI SPD, Mudir Mahad Lilbanin. Eis Herlina SAG, Mudir Mahad Lilbanat. Ahmad Taufik MKOM, kepala divisi penjamin mutu pendidikan. Abdillah Muhammad SKOM, kepala divisi komunikasi dan informasi. Rizal Muhammad SKOM, wakil kepala divisi komunikasi dan informasi. Farid Hamzah SKOM, kepala divisi promosi dan event. Alus Budianto, kepala divisi kreatif dan produksi. Aep Saipullah SM, kepala divisi umum. Sriwiyati, kepala divisi sumber daya manusia. Iing Setiadi SM, kepala divisi kepemudaan. Yeni Aidah SPD, kepala divisi peranan wanita. Dadang Mursyid, kepala divisi sosial kemasyarakatan. Nah, ini sengaja kepala desanya, ya, kepala desanya direkrut jadi kepala divisi sosial kemasyarakatan. Dr. Ulfi Sopahati, General Manager AMC. Ega Abdul Gopur SPD SAK MM, General Manager BMT Idrisiah. Muhammad Salik Pilah, General Manager Kinimat. Sidik Aryo Prasojo SE, Generasi Manager, General Manager Kinifanami. Mariam, General Manager Kinipassion. Wendy April Ruswendi, General Manager Kuliner dan UKM. Anton Hilman, General Manager Kini Depo. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang berdiri depan adalah pengurus baru dalam struktur baru yang sudah disesuaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dikenal oleh semua jamaah, termasuk juga yang gak hadir, ya bisa menyaksikan lewat streaming kita, pengurus baru dengan format kepengurusan yang baru. Ya, maka silakan untuk membacakan ikrar hidmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus yang diamanahkan oleh Syekh Rahman akan membacakan ikrar janji setia khidmah. Dan kepada rekan-rekan pengurus terpilih, mohon dapat mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap pengurus Tarekat Idrisiah masa khidmah tahun 2020-2023 dengan ini. Kami segenap pengurus Tarekat Idrisiah masa khidmah tahun 2020-2023 dengan ini berjanji untuk melaksanakan tugas, perintah, dan kebijakan dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi, untuk melaksanakan tugas, perintah, dan kebijakan dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, amanah yang diterima. Sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan amanah yang diterima. Dua. Siap melaksanakan tugas dan amanah organisasi. Siap melaksanakan tugas dan amanah organisasi. Untuk menjalankan dan menjunjung tinggi aturan organisasi. Untuk menjalankan dan menjunjung tinggi aturan organisasi. Demi mendukung segala cita-cita dan perjuangan Mursyid Tarekat Idrisiyah. Demi mendukung segala cita-cita dan perjuangan Mursyid Tarekat Idrisiyah. Tiga. Siap belajar menjadi teladan yang baik. Siap belajar menjadi teladan yang baik. Di dalam meningkatkan peribadatan. Empat. Siap menerima nasihat maupun saran. Siap menerima nasihat maupun saran. Dari semua pihak untuk kemajuan organisasi. Dari semua pihak untuk kemajuan organisasi. Lima. Siap menjaga nama baik diri sendiri. Siap menjaga nama baik diri sendiri. Keluarga. Dan organisasi. Demikian ikrar janji setia kami, pengurus terpilih masa bakti, masa khidmah 2020-2023. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengurus terpilih, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung, kita akan berdoa kepada Allah. Namun sebelumnya kita muhasabah terlebih dahulu sekaligus membaca kalimah-kalimah yang penting untuk kita bacakan bersama-sama untuk menguatkan batin kita. Pejamkan kedua matanya, gumidu ayunakum, pejamkan kedua matanya, kemudian khudu wa tazallul, rendahkan dan hinakan diri kita di hadapan Allah yang sempurna, yang mulia. Mari kita muhasabah sebelum kita mengucapkan kalimah-kalimah yang utama dan berdoa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, waktu terus berjalan seperti berjalannya jam yang hidup. Tidak berhenti apalagi mundur. Sementara ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Sekaligus Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Hitungan umur kita, kita yang tahu. Telah banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita terlahir ke bumi ini menjadi manusia yang bawa misi yang sempurna. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Rohani kita berasal dari tiupan Allah, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Allah sempurnakan nikmat. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi kita, Allah turunkan para ulama untuk membimbing umat pada setiap zamannya sampai hari kiamat nanti. Pertanyaan besar kita, di mana hati kita selama ini? Apakah bersama Allah? Atau hati kita dikuasai oleh hawa nafsu kita yang cenderung kepada kesenangan duniawi yang sesaat ini. Bahkan di saat sholat pun hati kita masih lalai dari Allah. Apalagi di luar sholat, apalagi di luar masjid. Betapa terevaluasi dari muhasabah ini, banyak kekurangan-kekurangan kita. Dosa-dosa kita di masa lalu, kita tidak bisa menghitungnya. Mulai dari balik sampai pagi hari ini, apa yang kita lihat selama ini? Apakah yang dihalalkan oleh Allah atau yang dilihat justru malah yang diharamkan oleh Allah yang membuat hati kita keras, yang membuat hati kita liar, yang membuat hati kita tidak bangkit untuk beribadah, memanfaatkan detik-detik kehidupan dunia yang mahal ini, yang akan menentukan nasib kita di alam yang abadi nanti. Apa yang kita ucapkan selama ini? Apakah kalimah-kalimah thayyibah? Apakah nasihat? apakah kebaikan, apakah ilmu, atau justru sebaliknya. Yang kita ucapkan lewat lisan ini amanah dari Allah. Ghibah, fitnah, sumpah serapah, kebencian, keburukan. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Sudahkah kita amanah dengan panca indera yang Allah berikan kepada kita? Kesempatan masih ada. Sebelum ruh berada di tenggorokan, kesempatan masih terbuka. Pintu tobat masih terbuka. Untuk memperbaiki diri masih terbuka. Tapi kalau ruh sudah di tenggorokan, ketika ruh dicabut oleh malaikat Izrail nanti, dan ruh sudah berada di tenggorokan, pintu tobat ditutup oleh Allah. Seperti Fir'aun dalam Al-Quran digambarkan, hatta ida adrokahul gorok, qala amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kemudian ruhnya sudah ditenggorokan, kesempatan hidup sudah tiada, tumbuh penyesalannya, dia mengatakan, aku iman kepada Allah, aku adalah orang yang muslim yang berserah diri. Semua kalau ruh sudah ditenggorokan, nafsu kita akan tertunduk, akan tumbuh dari hati kita keimanan kepada Allah. Tapi Allah menjawab, al-an, kenapa baru sekarang? Itulah jawaban Allah menunjukkan tobat Fir'aun ditolak mentah-mentah oleh Allah. Banyak orang nanti ketika diberikan kesempatan hidup, kesehatan, fasilitas, lupa kepada Allah. Tapi di saat ruh sudah ditenggorokan, semuanya akan sadar. Semuanya akan bertobat kepada Allah. Tapi tidak ada gunanya. Jasad sudah terbaring di ruang ICU. Peralatan medis menempel di tubuh. Ruh sudah ditenggorokan. Allah akan putar seluruh catatan amalnya ketika itu. Yauma yang dzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ruh sudah ditenggorokan, Allah perlihatkan seluruh catatan amalnya. Betapa sedihnya ketika ruh akan berpisah dari jasad kita. Kesempatan hidup sudah tiada. Catatan ketika dosa Allah perlihatkan. Ketika berbuat maksiat Allah perlihatkan. Berbuat zolim kepada orang lain Allah perlihatkan. Betapa sedihnya di saat itu. Kemudian Allah perlihatkan ma'wahu di saat itu. Allah perlihatkan tempat kembalinya surga atau neraka. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, an-nasu nuyam wa idza matu intabahu. Kebanyakan manusia ketika hidup diberikan nikmat oleh Allah, kesempatan hidup oleh Allah, karunia yang besar oleh Allah, matu, mati hatinya. Dipanggil oleh Allah tidak pernah datang, disapa oleh Allah tidak pernah merespon. Hatinya tidak tunduk kepada Allah, hatinya mati. Wa idza matu intabahu, tapi ketika detik-detik menghadapi kematian intabahu, dia baru bangkit sadar adanya Allah, ada janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu pasti adanya. Yang mahal adalah ketika kita masih diberikan kesempatan seperti di pagi hari ini, sehat, rizki, tapi kita mau bertobat kepada Allah. Kita mau berserah diri kepada Allah. Kita mau mengakui segala kesalahan kita di hadapan Allah. Walaupun disembunyikan, tidak akan bisa menyembunyikan dosa kita dari tatapan Allah. Kita bisa menyembunyikan aib kita dari mata orang lain, sehingga kita disebut orang soleh, disebut orang hebat. Karena manusia tertipu. Tapi sekali-kali Allah tidak akan tertipu dengan amal hambanya, kotornya hati kita, maksiatnya batin kita. Wahuwa allamul guyub. Allah mengetahui yang rahasia. Ya'lamu kho'inatal a'yun. Allah mengetahui kedipan mata ketika berbuat dosa. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dalam dada kita, dalam hati kita. Mari kita jujur di hadapan Allah untuk mengakui seluruh dosa-dosa di hadapan Allah. Walaupun kita enggak sanggup untuk menyebutkan satu persatu dari dosa itu. Dosa hari satu hari yang lalu, dosa satu minggu yang lalu, dosa satu bulan yang lalu, dosa satu tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Banyak yang sudah terlupakan padahal masih tercatat oleh malaikat atin sebagai dosa kita. Mari di tempat yang mulia ini, jadikanlah tempat ini adalah sebagai taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kita berhati-hati setelah ini, kita memperbaiki diri setelah ini. Jamaah sekalian, kesempatan masih ada. Tidak ada yang menjamin umur kita sampai sore hari nanti, sampai hari esok. Semuanya digenggam oleh Allah, hanya atas izin Allah saja hidup dan mati kita. Periksa amal kita yang akan menjadi bekal kita pulang kepada Allah. Kehidupan dunia hanya sekejap saja. Nabi mengumpamakan orang yang bepergian jauh melewati padang pasir yang tandus, kemudian berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang. Setelah itu dia pergi melanjutkan perjalanan itu. Duduk sebentar di bawah pohon yang rindang itu, itulah gambaran kehidupan dunia yang sekejap. Ke depan ada alam kubur, entah berapa ratus tahun, berapa puluh tahun sampai hari kiamat nanti kita di alam kubur. Apakah kubur kita gelap dan sempit? Atau alam kubur kita terang benderang bagaikan taman-taman surga yang Allah berikan? Setelah kematian ada bangkit dari kubur menuju mahsyar. Semua rapot kita akan diberikan kepada kita. Ada yang menerima rapot, malaikat tersenyum memberikannya. Atau miwaro izohri, ketika malaikat memberinya dari belakang punggung kita, saking busuknya rapot kita. Ada mizan, ada timbangan amal. Apakah berat amal soleh atau berat timbangan dosa-dosa kita? Dan terakhir, kita akan diadili di hadapan Allah, Allah sebagai hakim. Di mulut, mulut kita dikunci oleh Allah, tidak bisa berdusta dan merekayasa. Tangannya akan berbicara, saksinya adalah kaki kita sendiri. Tidak ada yang bisa disembunyikan, Allah buka, Allah gelar. Seterang benderangnya di pengadilan Allah nanti. Dan terakhir kita akan mendapatkan vonis dari Allah, surga atau neraka. Inilah nasib kita. Nabi bersabda, "Law annakum ta'lamuna ma'alam, ladohikum kolila walabakaitum kathiro." Hei para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu tentang hari esok, ada pertanggungjawaban. Kalian di dunia ini akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Bangkitkan kesadaran. Hidupkan hati kita dengan zikir kepada Allah. Supaya setiap menit-menit yang Allah persembahkan bagi kita menjadi berkualitas dihitung ibadah oleh Allah. Menjadi tapakur kita, menjadi doa-doa besar kita di hadapan Allah. Setiap langkah kita menjadi langkah ibadah dan perjuangan jihad di jalan Allah. Kita mampu berjihad dengan harta dan diri kita, bahkan nyawa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mahal ini masih terbentang. Sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan yang mahal ini, menyesalnya selama-lamanya di akhirat nanti. Allah telah persiapkan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Bahagia berkumpul dengan para nabi di surga, menjadi tetangganya para nabi, guru-guru kita, semua jamaah umat yang beriman, yang tunduk kepadanya. Kebahagiaan yang sempurna adalah perjumpaan dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di mana hati para nabi dan para wali-wali menggebu-gebu mahabbah dan rindunya kepada Allah. Tiada kecintaan, tiada kenikmatan terbesar dalam hidup ini adalah kecuali mencintai Allah di atas segala-galanya. Sehingga hatinya selalu tersambung dengan Allah, hatinya selalu mengagungkan Allah di setiap waktu dan kesempatan. Itulah hati para nabi dan para wali-wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Para ulama sufi mengatakan zikir adalah mahkotanya para wali-wali Allah. Di mana hati para wali Allah terus bergerak seperti jam yang hidup. Dari detik ke detiknya, bahkan tidurnya pun dihitung zikir, karena sebelum zikir tasbihnya dipegang, hatinya sedang mengingat Allah, lisannya basah menyebut nama Allah. tidurnya 5 jam, 4 jam dihitung ibadah, dihitung zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas sekalian. Kita semua akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Seperti saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Orang tua kita yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Menyesal kita tidak berbuat baik kepada mereka. Menyesal kita banyak melukai hati mereka. Saudara-saudara kita, tetangga kita telah banyak yang telah pulang meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Allah uji dalam kehidupan dunia ini dengan kesenangan duniawi. Besok atau lusa kita akan meninggalkan kehidupan fana ini. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya orang mengenal hakikat dan mengenal kehidupan dunia ini secara hakikat, pasti di dalam benak pikirannya akan merasakan hari ini adalah persiapan pulang kepada Allah, karena esok adalah perjumpaan dengan Allah, besok adalah pulangnya kita meninggalkan kehidupan dunia ini menuju kepada alam yang abadi. Jangan tunda sampai hari esok, jangan tunda minggu depan ibadah kita, jangan tunda tahun depan tobat kita, karena hari esok adalah perpulangan kita menghadap kepada Allah. Bahagia yang hatinya mudah tersentuh, mudah meneteskan air mata karena hatinya sering husu. Para sahabat di pelipisnya terlihat bekas air mata yang terus mengalir. Sering meneteskan air mata karena hatinya lembut. Kotoran selalu dibersihkannya sehingga Allah mudahkan hatinya untuk terbuka menerima cahaya Allah. Mudah untuk menjalankan ketaatan, tasilu to'ah wal ibadah. Di setiap saatnya selalu tersambung dengan Allah. Baik jamaah sekalian, mari di penghujung ini sebelum kita berdoa, ucapkan kalimat istighfar kita berjamaah. Kita komitmen untuk taubatan nasuha. Bisa jadi setelah ini adalah kita tidak menemukan lagi majlis zikir. Jadikan inilah majlis untuk membersihkan seluruh dosa-dosa kita di masa lalu. Allah bersihkan hati kita. Allah bersihkan rohani kita ke dalam fitrahnya. Allah bersihkan seluruh penyakit-penyakit hati kita. Mari kita bacakan kalimat istighfar, taubatan nasuha, bukan hanya untuk kita. Kita mintakan ampun untuk kedua orang tua kita, ibu yang telah mengandung, ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah membesarkan, ayah yang telah menafkahi, mencari rezeki yang halal untuk menyekolahkan kita, mendidik kita sampai hari ini. Tidak akan tertebus jasa-jasa mereka. Mintakan ampun kepada Allah bagi orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh umat yang beriman kepada Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ghafarad dzunubi dzal jalali wal ikram, wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi kulliha wa dzunubi wal asam, wa min kulli dzanbin aznabtuhu amdan wa khata, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Fi jami'i harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha, daiman abadan sarmadan minadhan billadhi a'lamu wa minadhan billadhi la'alam, adadama ahatubihil ilmu wa ahsahul kitab wa khatahul qalam, wa adada ma aujadatul kudrah wa hassasatul iradah wa midada kalimatillahi kama yambagi li jalali wajhi rabbin wa jamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yardha astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah. Basahi lisan kita dengan kalimat istighfar, bayangkan dosa-dosa kita, akui di hadapan Allah, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Astaghfirullah. Bahagia yang hatinya disentuh oleh para malaikat tetesan air mata kenikmatan dalam bertobat kepadanya. Celaka orang yang hatinya keras tidak bisa meneteskan air mata ketika tobat kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita sama-sama melapalkan kalimat thayyibah. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal aku baca, sabda Nabi, bahkan seluruh para nabi, itulah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang mahal, kalimat yang menggugurkan dosa-dosa kita, kalimat yang membuat hati kita hidup, kalimat yang membuat rizki-rizki yang barokah berdatangan atas izin Allah. Mari kita lapalkan sama-sama, ucapkan kalimat itu bisotin kowin, dengan suara yang kuat, yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam kitab Sirul Asrar wa Madharul Anwar. Kalimat itu dibaca dengan kuat, dari hati yang penuh harapan, cita-citanya wusul kepada Allah, harapannya kepada Allah. Hati yang meninggalkan dunia dan makhluk. Maka kalimat itu akan bersinar dan menghidupkan hati kita. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ilmu Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah. Pejamkan kedua matanya, hadirkan hati bersama Allah, tenang batin kita. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Hunjamkan ke dalam hati yang paling dalam. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah. Sebut nama Allah. Wazkur isma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Rasakan ketika mulut kita, lisan kita menyebut nama Allah dibarengi dengan hati, tenang batin kita. Allah yang perkasa, Allah yang kuasa. Betapa lemahnya diri kita, bersandar kepada Allah. Allah yang menggenggam diri kita, yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya. Dan kepadanya kita akan kembali. innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada Allah di atas segala-galanya. Kecil kenikmatan dunia, kecil problem-problem duniawi, kalau hati kita merasakan agungnya Allah. Zikir sir, inilah zikir rahasia, terus hatinya hidup. Allah, Allah, Allah, itulah hati para nabi dan para wali Allah. Apa yang dilihat, apa yang didengar akan tertangkap hakikatnya kalau hati kita tersambung kepada Allah. Kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu, kenapa musibah ini datang, kenapa ini terjadi, semua takdir Allah. Allah satu persatu ungkap rahasia-rahasia dan hikmahnya karena hatinya tersambung kepada Allah. Ma yaridu alal qalbi min kashfi asridati wa anwariha. Hati yang selalu menerima waridah dari Allah, di mana rahasia Allah dan cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita. Indah bahagia hidup kita, walaupun lahiriahnya ekonomi kita lemah, tapi Allah perkuat dengan batin kita. Bahagia itu bukan terletak pada jabatan dan harta. Kebahagiaan yang hakiki terletak dalam hati yang disinari oleh cahaya Allah. Membuat hidup ini berkah dan bermanfaat, bahkan bagi orang lain yang luas. Rela, ridho menerima takdir-takdir Allah, itulah yang mahal. Hati yang berlian, diberi apa saja, ditakdirkan apa saja, hati kita menerima. Di balik usaha-usaha kita yang maksimal, mari kita bersolawat kepada kekasih Allah. Ketika kita bersolawat, Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengajarkan, ahdir nabiya saripi kolbik, mulut membacakan solawat, tapi hati hadirkan sosok nabi. Walaupun belum melihat wajahnya, hadirkan kasih sayang nabi kepada umatnya, sabarnya, dakwahnya, tanpa pamrih, tawakalnya, jihadnya, termasuk kasih sayangnya kepada kita walaupun kita terpenggal 15 abad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Salat Umiyah 3 kali. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Janji Allah dan Rasulnya, Allah kabulkan. Doa di majelis zikir, bahkan diaminkan oleh para malaikat sayyaroh dari langit yang terus mengerumuni majelis zikir ini. Dan mereka akan menghantarkan kepada Allah, dan Allah menjawab, akan membalas, dan Allah akan menjawab permohonan hamba-hamba yang duduk di majelis zikir dalam waktu yang tepat di sisi Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Ya Rabb Zat, wahai yang Zat yang Maha Kaya, berikan kepada kami rizki yang penuh, yang berlimpah, yang penuh dengan keberkahan. Engkau kebukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Kami butuh dengan karunia-karunia-Mu, rizki zahir dan rizki batin. Ya Rabb, semua yang Engkau berikan kepada kami, jadikan hamba yang amanah. Engkau tambah rezeki kami tambah mengenal kepadamu. Engkau tambah rezeki kami tambah pandai bersyukur kepadamu. Engkau tambah rezeki kami pandai tambah pandai sujud kepadamu. Semua yang Engkau titipkan kepada kami, ilmu, harta, jabatan, perusahaan, keluarga, menjadi sarana ibadah kami dan dakwah kami, ya Rob. Ya Rob, kami dalam menjalani kehidupan banyak problem-problem, kerikil-kerikil dalam kehidupan ini, dalam berumah tangga, berekonomi, dan segalanya. Kami tidak berdaya, ya Rob. Datangkan makhroja, jalan keluar yang terbaik yang datang dari sisimu. Engkau islahkan, engkau beres-beres persoalan-persoalan kami, ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, kumpulkan kami di alam kubur beserta guru-guru kami, sahabat-sahabat kami. Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasulmu kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti Engkau putuskan kami menjadi penduduk surga, tetangganya para nabi, guru-guru kami, siddiqin, syuhada, solehin. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami, keluarga kami, sahabat kami, tetangga-tetangga kami, dan seluruh umat ini, karena kami tidak akan mampu memasuki api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Bapak Ibu sekalian yang membawa harapan, hajat kehidupan dunia akhirat kita ke tempat ini, Allah yang mengabulkannya di waktu yang tempat, di waktu yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.